Satu ini asli kelahiran Kota Buaya Surabaya. Siapa dia kalau bukan Andisa Rahma Yupalapa. Selamat siang buat Porang Paring. tepuk tangannya buat Parang Paring semuanya, terima kasih. Wonten apa niku Mas kok kerusak-kerusak. Kesenggal didik mawon nggih.